Kami dari Dojo Naga beraksi, siap berkarya dan berprestasi. Menjunjung tinggi, sumpah dan janji, siap mengabdi bersama Karate Gokasi. Kami dari Dojo Naga beraksi, siap latihan tiada henti. Walau lelah dan keringat membasahi, yang penting bisa meraih mimpi. Karate Dojo Naga beraksi, akan selalu tampil dan beraksi. Kalah dan menang itu hal biasa, harus bisa pasti akan terbiasa. Itulah Karate Dojo Naga beraksi, siap berkarya dan beraksi. Itulah Karate Dojo Naga beraksi, siap mengejar cita-cita dan berprestasi.